Gary Mahesa, monggo. Oke, semoga. Oke, oke. Satu nomor lagu spesial buat Anda dan semuanya. Buat karyawati-karyawati yang di sini. Dan juga buat para sahabat-sahabatku. SNP Indonesia. Kabar kalian baik kan, Mas Bos? Kabar kalian baik kan, Mas Bos? Ya. Oke, oke. Kali ini langsung aja bareng New Palapa. Teman yang kedua yuk, semoga. Mas Bos. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat sekarang tak sulit. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras sirap, apapun namamu. Tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika, apapun jenismu. Tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa SNP Indonesia. Kita goyang lagi Mas Bos. Asik, asik, asik. Iya, iya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak mau. Terima kasih. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras sirat, apapun namamu. Tak akan berbuk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Goyang lagi Mas Bos. Asik, asik. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Menghancurkan hidupku. Sekarang tak mau. sekarang. Tak tak tak tak tak sulit tak sulit tak tak tak tak tak tak sulit tak sulit tak tak sulit. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Mira Santika. Oke, kali ini cukup dua tema lagu dari aku. Kali ini semoga Mas Bos